Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembacaan terhadap kitab Syah Masail Jahiliyah, penjelasan tentang masalah-masalah atau ciri khas yang berada di atasnya Ahlul Jahiliyah, yang mana Rasulullah SAW telah merintahkan kita untuk menyelisihi mereka. Saat ini kita telah sampai kepada permasalahan ke-24 yang diberi judul Zuhduhum fil haqqi idza kana alaihi dhu'afa, tindakan mereka meninggalkan atau tindakan mereka menjauhi kebenaran idza kana alaihi dhu'afa, jikalau kebenaran itu padanya ad-dhu'afa, padanya orang-orang yang lemah, baik dari sisi ekonomi atau kedudukan sosial dan semisalnya, ya, tidak mereka lihat apakah yang mereka berada padanya kebenaran atau tidak, akan tetapi sekedar mereka lihat bahwasanya ini orang-orang lemah, maka artinya suatu hal yang mereka berada dalamnya tidak boleh diikuti. Berkata Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullahu taala, masalah Rabi'ah al-20, masalah ke-24, tarkud dukhuli fil haqqi iza sabaqahum ilaihi dhu'afa takabburan wa anfasat, fa anzal Allah ta'ala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum ila akhir al-ayah. Tarkud dukhul fil haqq, di antara sifat-sifat ahli jahiliyah adalah mereka enggan, tidak mau mengikuti kebenaran. Iza sabaqahum ilaihi dhu'afa takabburan wa anafa, jikalau mereka didahului oleh orang-orang yang lemah karena kesombongan mereka. Kesombongan mereka menghalangi mereka untuk memasuki kebenaran jikalau mereka melihat orang-orang yang lemah bersamanya. Fa'anzalallah sa'ala maka'u ta'ala binurunkan wa la tatrudil ladhini yadungun rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Janganlah engkau usir orang-orang yang menyuruh mereka di pagi dan petang karena mengharap wajahnya. Ini di antara bentuk atau di antara kebiasaan ahlul jahiliyah serta ciri-ciri khas mereka, yaitu mereka menimbang kebenaran dengan siapa yang ada padanya. Kemudian bahkan tatkala mereka tahu suatu hal merupakan kebenaran, tidaklah mereka akan memasukinya, tidaklah mereka akan mengikutinya jikalau mereka melihat di dalamnya terdapat atau padanya terdapat orang-orang yang mereka anggap lemah, ya, takabur karena kesombongan, ya, atau bahasa dia sekarang karena gengsinya, ya, masa saya duduk atau masa saya sependapat dengan orang-orang yang rendah menurut mereka, masa saya sependapat dengan orang-orang miskin menurut mereka, ya, ini hal yang merupakan ciri khas ahli jahiliyah, yang mana masih ada hal tersebut terjadi pada zaman sekarang, ya, masih ada hal tersebut terjadi pada zaman sekarang, ya, mereka sebagian dari mereka yang menganggap dirinya, ya, orang yang memiliki kecerdasan atau memiliki pendidikan yang tinggi, ya, menganggap dirinya demikian, sebagian dari mereka tidak mau sama pendapatnya atau tidak mau sama pendapat sama apa yang ia yakini dengan apa-apa yang diyakini oleh orang-orang yang mereka anggap lemah atau rendah di pendidikannya. Meskipun orang yang lemah tersebut berada di kebenaran, ia lebih memilih untuk mencari mencari atau lebih memilih jalan yang salah dibandingkan sama dengan orang-orang tersebut. Asyar penjelasannya ketiga, ahlul jahiliyah yarfudun al-haq idza kana 'alaihi dhuafa minan nas. Ahlul jahiliyah mereka menolak kebenaran jikalau pada yang ada pada kebenaran tersebut adalah ad-dhuafa minan nas. Ya, orang-orang yang lemah dari kalangan manusia. Walihada qalu ahaulai manallahu alaihim min bayna. Oleh karena itu mereka berkata, ahaula, mereka, apakah mereka manallahu alaihim min bayna yang Allah berikan dunia di antara kita. Ya. Seakan-akan mereka mengatakan, apa Allah, apa mungkin Allah memberikan dunia kepada mereka lalu tidak memberikan dunia kepada kita. Ya. Apa mungkin Allah memberikan hidayah kepada mereka tapi tidak memberikan hidayah kepada kita. Kita orang kaya, kita orang ya status sosialnya tinggi. Masa yang diberi hidayah malah orang yang lemah? Ini bentuk kesombongan mereka. Bentuk kesombongan mereka. Mereka tidak mau mengakui kebenaran jika itu bersama padanya, bersamanya adalah orang-orang yang mereka anggap lemah. Bersamanya orang-orang yang mereka anggap miskin. Ya'ni laisu aula bil jannah minna. Nahnu aqna minhum wa ashrafa minhum. Wahaha ulah itu apa? Malahum qimah wala miqdar fil mujtama'. Yani artinya adalah perkataan mereka tadi artinya adalah laisu aula bil jannah minna. Mereka lebih atau mereka tidaklah pantas, tidaklah lebih pantas untuk mendapatkan surga daripada kami. Artinya yang lebih pantas dapat surga itu kami. Menurut Ahmad Jahiyah ini. Yang lebih pantas mendapatkan surga adalah orang-orang seperti kita, yang kaya, yang memiliki status sosial tinggi, ya, yang demikian untuk mereka. Nah, itu aqda minhum, wa ashraf minhum, kita lebih tua dari mereka, lebih mulia dari mereka. Haula itu apa? Malahum qimah wa la miqdar fil mujtama. Mereka ini orang-orang lemah, orang-orang yang tidak memiliki harga ataupun kedudukan di masyarakat, ya. Lalu bagaimana bisa mereka yang lemah-lemah ini malah dapat hidayah, kita enggak. Ya. Ini menurut mereka. Ya. Sehingga mereka mengatakan berarti yang ada padanya orang-orang yang lemah tersebut adalah sebuah kesalahan, kesesatan, dan semisalnya. Karena tidak mungkin mereka mendapat petunjuk dan kita tidak mendapatkan. Ini menurut Ahlul Jahiliyah. Waqad raddallahu alaihim biqawli alaihi sallallahu bi'ala bisyakirin. Allah Ta'ala firman membantah mereka, bukankah Allah lebih tahu tentang siapa yang bersyukur, siapa yang lebih berhak mendapat petunjuk, siapa yang lebih berhak untuk Allah masukkan kepada surganya. Ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah lebih tahu tentang hal ini. Ya, kedudukan seorang sebagai orang kaya atau orang terpandang tidaklah menjadi jaminan bahwasanya ia pasti berada dalam kebenaran, tidaklah menjadi jaminan bahwasanya apa yang ia berada padanya adalah sebuah kebenaran. Allah Jalla wa'ala la yu'ti hadha ad-din illa liman ahab wa amma ad-dunya fa yu'tiha liman yasha'u min ahbabihi wa min a'da'ihi. Maka Allah Azza wa Jalla tidaklah memberikan nikmat agama ini illa liman ahab, kecuali kepada siapa yang ia cintai. Amma ad-dunya fa yu'tiha liman yasha'u min ahbabihi wa min a'da'ihi. Sedangkan orang-orang adapun dunia, kehidupan dan kenikmatan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kepada siapa yang kehendaki dari kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang ia cintai, yang Allah cintai, maupun yang Allah yang merupakan musuh dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kedudukan di dunia, baik itu nikmat berupa harta ataupun kedudukan di tengah masyarakat, anak dan semisal, tidaklah menjadi jaminan atau tidaklah bisa menjadi barometer. Akan tetapi kebenaran adalah siapa yang mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasul-Rasulnya. Ya. Dan hal ini walau tidak bisa dibilang sama, tidak bisa dibilang sama karena tidak sama, akan tapi ada jenis yang mirip. Ya, ada sedikit kemiripan terjadi di antara kita. Terjadi di antara kita. Ya, tentunya tidak sama dengan ini ya. Berbeda, akan tapi ada sedikit kemiripan. Tidak bisa saya bilang misalnya ini ruwetnya sama dengan ruwet Ahmad Jahiliyah. Adalah misalnya ketika kita ingin belajar suatu pelajaran, ya, ingin mengikuti suatu pelajaran, baik itu pelajaran khusus ya secara bentuknya seperti kursus atau misalnya atau pelajaran umum. sebagian kita lihat yang udah ikut belajar adalah orang-orang yang baru. Istilahnya kita menganggap, sebagian dari kita menganggap udah lama ngaji nih, ya. Saya udah lama ngaji, saya udah ngaji sekian tahun misalnya. Saya ingin ikut mulai pelajaran, ingin memulai ikut pelajaran bahasa Arab. Atau hal yang lebih tinggi sedikit lagi, ikut pelajaran fikih misalnya. Tapi yang ada di majelis itu orang-orang yang baru ngaji. Atau saya umurnya udah 30 tahun, tapi yang di situ adanya orang-orang umur belasan tahun. Masa saya gabung sih sama mereka? Masa saya gabung sih sama mereka? Berarti enggak? Ya. Hal seperti ini bisa menutupi atau menghalangi kita dari kebaikan, ya. Menghalangi kita dari kebaikan karena kesombongan diri kita, tidak mau ikut duduk bersama orang-orang yang kita anggap baru ngaji, atau tidak mau kita duduk bersama orang-orang yang kita anggap ya umurnya masih di bawah kita, ya. Tidak demikian, ya. Al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran adalah suatu hal yang paling dicari seorang mukmin, ya. Di mana dia bisa mendapatkannya walaupun dengan duduk dengan orang-orang yang lebih muda dengannya, atau misalnya ia duduk dengan orang-orang yang dulunya muridnya juga. Tidak mengapa. Hal ini bukanlah sebuah aib, ya. Hal ini bukanlah sebuah aib seorang yang tua duduk bersama anak-anak muda untuk belajar. Tidaklah sebuah aib. Bahkan bisa jadi ia mendapat tambahan semangat, bisa jadi ia mendapat tambahan hal ilmu yang lainnya dari orang-orang yang anak-anak yang lebih muda ini, ya. Maka janganlah seorang di antara kita merasa gengsi untuk belajar, ya. Jikalau yang ikut bersamanya adalah orang-orang, ya, orang-orang yang, ya, kita anggap lebih rendah, kita anggap, walaupun tidak demikian tentunya, ya, tentunya tidak demikian. Kita tidak bisa menganggap seorang rendah sama sekali, ya, tidak demikian, ya. Misalnya seorang ada, kita ingin belajar satu ilmu pelajaran, ya, atau misalnya ada ustaz membuka pelajaran, ya, ilmu-ilmu yang dasar yang mana kita belum memilikinya, maka janganlah kita merasa sombong untuk mengikutinya karena diikuti oleh orang-orang yang kita anggap baru belajar atau misalnya, ya, baru belajar atau misalnya. Jangan sombong untuk hal itu, ya. Bahkan bisa jadi dalamnya dapat berbagai kebaikan. Kemudian masalah yang berikutnya adalah masalah yang ke-25, al-istidlal 'ala qauli syekh ba'dhan disebabkan du'afa ilaihi. Berdalil atas segala, atas suatu hal bahwasanya itu adalah batil, bisa bikin du'afa ilaihi, dengan bahwasanya hal tersebut adalah hal yang orang-orang lemah lebih cepat menuju kepadanya, atau lebih cepat berpegang, lebih dahulu berpegang kepadanya. Ini masih semisal dengan permasalahan sebelumnya, ya, yang didasarkan bahwasanya mereka melihat hal-hal yang dipegang, hal-hal yang dipercaya oleh orang-orang yang mereka anggap lemah adalah suatu hal yang tidak benar, adalah suatu hal yang tidak benar. Al-masalah al-khamisah wal-ishrun, masalah ke-25, al-istidlal 'ala butlanihi bi syabikat du'afa fa qawli walau kana khairan ma sabaquna ilaihi, law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Al-istidlal, ya, mereka menganggap suatu hal bibutlanihi ala butlanihi, menganggap batilnya suatu hal, menimbang salahnya serta tidak benarnya suatu hal, bisa bikin du'afa, dengan keberadaan orang-orang lemah lebih dahulu berpegang kepadanya. Faqauli sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau kana khairan ma sabaquna ilaihi, seandainya itu adalah suatu kebaikan, tentu orang-orang lemah tidak akan mendahului kami untuknya. Ya, mereka menganggap kalau itu kebaikan, kalau itu kebenaran, tentu yang pertama adalah kami. Tentu yang pertama adalah orang-orang yang kuat ini. Tentu yang pertama adalah orang-orang yang menganggap dirinya, ya, orang-orang yang kuat ini. Tidak mungkin orang-orang lemah itu dahulu, lebih dahulu. Tentu kami yang bakal lebih duluan. Ya, ini adalah pendapat mereka. Ini adalah cara al-jahiliyah, ya, menimbang suatu kebenaran, ya, menimbang suatu kebenaran. Dan sekarang datang suatu hal, ya, datang suatu hal, lalu mereka melihat orang-orang yang lemah lebih cepat berpegang dengannya, lebih cepat meyakininya, maka mereka mengatakan ini pasti suatu hal yang salah. Dan demikian, ya, dilihat mana hal tersebut, apakah itu benar salahnya, tidak terkait dengan siapa yang berpegang dengannya dahulu, tidak terkait dengan siapa yang berpegang dengannya dahulu. Min ada jahil ahlul jahiliyah, kata Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya, kembali dari ciri-ciri ahlul jahiliyah, al-istidlal ala budlani syaih bisa bukit du'afa ilaihi kama qala Allah Azza wa Jalla anil musyikin annam yakulun lau kana khairan ma sabukuna ilaih. Menjadikan barometer atas batilnya atau salahnya suatu hal dengan tindakan orang-orang lemah lebih dahulu berpegang kepadanya. Kama qala Allah anil musyrikin annahum yaqulun law kana khairan ma sabaquna ilaih. Bagaimana Allah Ta'ala pernah tentang orang-orang musyrikin, mereka dahulu berkata, law kana khairan, seandainya itu benar-benar kebaikan, ma sabaquna ilaih, tentulah orang-orang tersebut tidak akan mendahului kami. Tentulah kami akan lebih dahulu kepadanya. Yaquluna ahlul ma'rifah wa ahlul khibrah wa ahlul tafkir na'riful umur. Mereka mengatakan, yaitu ahlu jahiliyah mengatakan, nahlu ahlu ma'rifah, kita ini orang-orang yang memiliki pengetahuan, ya, kita ini orang-orang yang memiliki ilmu, wa ahlu khibrah, kita juga orang-orang yang memiliki pengalaman, wa ahlu tafkir, orang-orang yang memiliki, ya, pemikiran yang cerdas, na'riful umur, kita mengetahui perkara-perkara banyak, walamma ra'ina anna hadzal ladzi jabi Muhammad laisa haqqan tarakna, walau kana haqqan la sabaqana ilaihi. Maka tatkala kita melihat kepada apa-apa yang datang dengannya Muhammad bukanlah kebenaran, maka kita meninggalkannya. Lau kana haqqan la sabaqana ilaihi fatarakna lahu dalil annahu laisa haqq. Seandainya apa-apa yang ada pada Muhammad adalah kebenaran, tentulah kami, ya, akan lebih dahulu berpegang kepadanya. Fatarakna lahu dalil ala annahu laisa haqq, maka tindakan kami meninggalkannya merupakan bukti bahwa itu bukan kebenaran. Ya, kita aja, mereka bahasa mereka, kita aja yang merupakan orang-orang yang memiliki pengalaman, kita tidak mengikutinya. Ya, tidak mengikuti. Maka ini menunjukkan bahwasanya itu bukanlah kebenaran. Dan seandainya itu adalah kebenaran, tentu kita yang pertama datang, bukan orang-orang yang lemah. Ini menurut mereka. Ya, ini menurut mereka. Wa hadza min afdhalil batil. Ini adalah termasuk dari kebatilan yang paling batil. Li'anna al-haq laisa tiba'uhu mawqufan ala tabaqati minan nas bal tiba'u al-haqqi minna yamunallahu biha ala man yasha min ibadihi wa yuwaffiquhu laha. Karena ini adalah satu hal yang paling batil. Kenapa? Karena laisa al-haq, li'anna al-haq laisa tiba'uhu mawqufan ala tabaqati minan nas. Kebenaran bukanlah terlihat, atau kebenaran bukanlah suatu hal yang mana pengikutnya adalah satu kelompok atau satu tingkatan dari manusia. Tingkatan dari manusia, ya. Tingkatan orang-orang yang demikian menunjukkan apa yang mereka berada padanya adalah kebenaran. Tidaklah demikian, ya. Al-haq tidaklah mauquf atas hal ini. Al-haq tidaklah bisa dinilai dengan hal ini, ya. Setelah dari manusia mengikutinya artinya kebenaran, setelah manusia tidak mengikutinya artinya kebatilan. Tidaklah demikian. Balat tiba'ul haq minnah yamunullah bi'ala man yasha min ibadi wa yuwaffiquhu laha. Bahkan mengikuti kebenaran ada suatu minnah, suatu anugerah yang mana Allah menganugerahkan kepada siapa yang kendaki dari hamba-hambanya, serta Allah bertaufik untuknya, ya. Baik ia dari kalangan orang, ya, yang cerdas ataupun yang tidak, baik dari kalangan orang-orang kaya ataupun orang miskin, baik dari kalangan mereka yang terpandang ataupun tidak. Wasba'ur rusul aktsaruhum min ad-du'afa. Demikian pula pengikut para rasul kebanyakannya dari kalangan orang-orang lemah. Kama qala ta'ala qalu anu'minu laka wasaba'aka al-arzalun. Ya, orang yang kafir berkata, anu'minu laka, bagaimana kamu bisa beriman kepadamu wahai rasul, wasaba'aka al-arzalun, padahal yang mengikutimu adalah orang-orang yang lemah. Ya, wa qalu an qawminu wa ma naraka sab'aka illa alladhina hum aradiluna badir ra'y. Dan Allah Ta'ala firman tentang kaum Nuh, wa ma naraka sab'ak, tidaklah kami melihat orang-orang yang mengikutimu, illa alladhina hum aradiluna badir ra', kecuali orang-orang yang lemah di kalangan kami, yang rendah di kalangan kami, badir ra', yang mudah percaya, ay laisa indahum tafkir, yang mana yaitu bahwasanya orang-orang tersebut tidaklah mudah berpikir, tidaklah akan berpikir tentang apa-apa yang mereka imani. Ini adalah suatu hal, ya. Apa-apa yang dikatakan orang-orang kafir, ini adalah apa-apa yang dikatakan orang-orang kafir, ya. Jadi sudah menjadi sunnatullah sebuah kebiasaan yang terjadi di muka bumi ini, bahwasanya yang mengikuti para nabi kebanyakannya, tidak semuanya, kebanyakannya adalah dari kalangan orang-orang yang fakir, yang miskin, yang lemah. Kenapa? Karena orang-orang ini tidak memiliki sifat kesombongan. Ketika datang kepada kebenaran, ia hanya melihat apakah itu benar atau tidak. Itu aja. Ya. Sedangkan orang-orang yang kaya, terkadang di antara mereka ada yang memiliki sifat kesombongan di hatinya. Ya. Sifat kesombongan di hatinya. Masa sama dengan orang-orang miskin. Orang-orang yang berilmu terkadang juga demikian. Ada memiliki sifat kesombongan di hatinya. Ya, meskipun hal ini tentunya tidak semua orang. Ya, banyak juga dari kalangan orang-orang beriman, orang-orang yang kaya, orang-orang berilmu dan demikian, dan orang-orang terpandang dan semisalnya. Akan tapi, ya, hal ini menunjukkan bahwasanya banyak dari kalangan para nabi adalah orang-orang yang fakir. Ya, karena apa? Karena tadi, tadi bahwasanya mereka tidak sombong. Ya, tidak banyak penghalang yang menghalangi mereka, yang mereka jadikan penghalang dari petunjuk. Wesamun annahum ahlu tafkir, ahlu uqul, orang-orang kafir atau dari kaum Nuh, orang-orang kafir dengan kaum Nuh, mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki pemikiran yang cerdas. Wa ahlu uqul, orang-orang yang memiliki akal yang cemerlang. Falau kana ma jabinu haqqan istawa ahlu ray wal mala minan nas fatarkuhu lahun dalil ala annahu laysa haq. Maka mereka berpikir, yaitu kaum Nuh tersebut, seandainya apa yang dibawa oleh Nuh adalah kebenaran, tentulah akan dipilih, tentulah akan dipercaya dan diikuti oleh ahlul rai, orang-orang yang memiliki pendapat, ya, orang-orang yang didengar pendapatnya, wal mala' minan nas, ya, orang-orang dan masyarakat yang luas. Fatarkuhum lahu dalil ala annahu laysa haqqan. Maka tindakan mereka meninggalkannya menunjukkan bahwa ini bukanlah kebenaran. Wahada batil, dan ini batil. Karena orang-orang seperti ini, orang-orang yang memiliki kedudukan, kadang mereka meninggalkan kebenaran bukan karena mereka tahu itu betul, bukan karena mereka meyakini bahwasanya itu bukan kebenaran, akan tapi khawatir tentang hilangnya berapa hal darinya. Ya, misalnya dulu, ya, dia memiliki kedudukan yang tinggi, lalu datang, ya, Rasul, sehingga kedudukannya terebut. Ya, merasa dengki kehilangan hal ini. Ya, merasa dengki kehilangan hal ini. Ya, seperti bagaimana ceritakan dari tentang Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay, insyaallah yang mana dahulu dia hampir jadikan raja oleh orang-orang Madinah. Kemudian datang Rasulullah SAW. Ya, mereka tidak mempedulikan Abdullah bin Ubay. Maka Abdullah bin Ubay pun merasa, ya, sakit hati dan tidak ingin beriman karenanya. Ya, banyak hal seperti ini, sering hal yang seperti ini terjadi, ya. Orang-orang yang memiliki kedudukan justru tidaklah beriman, tidaklah menerima kebenaran. Apa? Khawatir kedudukannya hilang, khawatir posisinya di masyarakat hilang. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang miskin, yang tidak memiliki kedudukan, tidak merasa rugi apapun dengan kebenaran, sehingga ketika datang kebenaran, mereka hanya melihat apakah ini benar atau tidak, tidak merasa takut kehilangan apapun, sehingga banyak dari mereka yang lebih cepat menerima kebenaran. Lianna al-ghalib alladziina yakfurun bilhaq hum ahlut taraf, karena banyak kebanyakan orang-orang yang kufur dengan kebenaran adalah ahlut taraf, orang-orang yang bermewah-mewahan. Ya, bermewah-mewahan. Kenapa? Kenapa? Kalau misalnya dia beriman, nanti enggak bisa bermewah-mewahan lagi. Kalau dia beriman, tidak bisa melakukan hal-hal haram yang selama ini dia lakukan. Lalu dia tidak beriman. Ini sering terjadi di kalangan ahlul taraf, orang-orang yang bermewahan. Ya. Qala ta'ala wa ma arsalna bi qaril min nadirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan tidaklah kami mengutus di suatu kampung min nadir seorang beri peringatan pun, illa qala mutrafuha, kecuali kami berkata orang-orang yang diberi kemewahan padanya, inna bima ursiltum bihi kafirun, sungguhnya kami kafir, sungguhnya kami ingkar dengan apa-apa yang kalian diutus dengannya. Wal ghalib man yattabi'ul haqq ad-du'afa wal fuqara li'annahum laysa 'indahum takabbur wa ghalib man yattabi'ul haqq. Sedangkan kebanyakan mayoritas orang-orang yang mengikuti kebenaran adalah ad-du'afa wal fuqara, ya, orang-orang lemah, orang fakir, karena mereka tidak memiliki kesombongan, tidak ada kesombongan pada diri mereka. ya, kebanyakannya demikian. Meskipun ada tentunya, apakah tidak ada orang kaya yang beriman? Banyak. Apakah ada, tidak ada orang kafir yang tidak ada orang fakir yang ingkar? Banyak, ya. Akan tapi kebiasaannya demikian. Fal istidlal ala syai' bi annahu haqq bi ittiba' al-aghnia law aw zawil jah wa istidlal ala annahu batil bi ittiba' ad-dhuhaba hadha mi'yar ahli jahiliyah. Maka berdalil atas suatu hal bahwasanya ia kebenaran dengan bahwasanya orang-orang kaya mengikutinya atau orang-orang yang memiliki kedudukan mengikutinya, wal istidlal ala annahu batil bi ittiba' ad-dhuhaba, atau berdalil tentang suatu hal bahwasanya itu batil dengan bahwasanya itu adalah suatu hal yang batil bi ittiba' ad-dhuhaba karena diikuti oleh orang-orang lemah. Hadza mi'yar ahli jahiliyah, ini adalah timbangan barometer, ya, ini adalah cara menimbang dari ahli jahiliyah, ya, cara ahli jahiliyah melihat kebenaran atau kebatilan. La yajuz ayyutakhad mizan, tak boleh dijadikan timbangan, yuzan bihi ma'rifatul haqq minal batil, yang ditimbang dengannya kebenaran dari kebatilan. Falihadza yaqulu ulama, oleh karena itu dikatakan oleh ulama, al-haq la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu rijal bil haq. Al-haq, kebenaran tidak diketahui dari siapa yang membawanya, akan tapi orang-orang yang membawa tersebut dikenal karena kebenaran yang ia bawa, ya. Perkara seperti ini dinisbat diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan juga Al-Munawi dalam Faidul Qadir Al-Muflih dalam Al-Furu' serta Siddiq Hasan Khan dalam Abjadul Ulum. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya berkata, innal haq la yu'rafu birrijal wa aqul haq ta'rif ahlahu, sungguhnya kebenaran tidak dilihat dari siapa yang membawanya, ya, ketahuilah kebenaran maka engkau akan mengetahui orang-orang yang membawanya, ya. Artinya bukan karena seorang itu besar terkenal pasti yang ia bawa adalah kebenaran, akan tapi lihatlah kepada kebenaran tersebut, lalu lihatlah kepada siapa yang membawanya, ya, jangan menggunakan kebenaran kemudian kenali orang yang membawanya, bukan tentang, ya, siapa yang membawanya. Inilah kalam, inilah perkataan yang sangat penting, ya, sangat penting, sering kita ucapkan, ya, diantara kita sering kita ucapkan demikian ketika taklim, ketika berbicara dengan orang lain, al-haq la yu'rafu birrijal demikian, namun masih banyak dari kita yang tidak mengamalkan maknanya secara penuh, ya, tidak mengamalkan maknanya secara penuh. Ketika ada orang lain, ketika kita di sisi mengingkari sesuatu, maka kita mengatakan yang dikatakan oleh syekh kamu tidak pasti benar, ya, al-haq la yu'rafu birrijal, ya, kebenaran bukan pasti tentang seorang, tentang satu orang. Akan tapi ketika misalnya kita sedang mempertahankan diri, kita membela habis-habisan syekh kita seakan-akan ia adalah seorang yang pasti benar dalam setiap hal, ya. Maka perkataan ini al-haq la yu'rafu birrijal, tidaklah mengenal, tidaklah kepada satu orang, tidaklah untuk satu sisi, bukan kepada orang yang kita tidak sukai saja, akan tapi kepada setiap orang, ya. Kebenaran tidak dilihat dari siapa yang membawanya, ya. Akan tapi jika kita melihat itu kebenaran, barulah kita lihat kepada siapa yang membawanya, ya. Bukan artinya seorang, ya, Syekh Fulan, artinya apa-apa yang ia katakan seluruhnya adalah kebenaran, ya. Bukan artinya karena Syekh Fulan adalah terkenal, artinya semua yang ia bawa pasti merupakan kebenaran. Tidak demikian, ya. Tidak ada demikian. Maka setiap orang bisa terjatuh pada kesalahan, ya. Setiap orang bisa terjatuh kepada kesalahan. Maka tidaklah kita bisa membatasi kebenaran hanya pada satu atau dua orang. Tidak bisa kita batasi demikian, ya. Karena setiap orang bisa terjatuh kepada kesalahan. Tidak pula kita boleh, ya, memaksakan semua orang untuk mengikuti pendapat, ya, atau mengikuti seorang guru atau seorang syekh yang kita, ya, kita akui. Ya, tidak bisa kita memaksa semua orang harus mengikutinya. Kalau tidak mengikutinya, keluar dari Ahlussunnah atau keluar dari Salafi. Tidak bisa demikian. Tidak bisa demikian. Apalagi dalam hal-hal, ya, terutama dalam hal-hal yang merupakan para masyayikh itu sendiri, di antaranya ada sedikit perselisihan misalnya. Ya, tidak bisa kita mengarahkan seluruh orang untuk mengikuti seorang yang kita anggap seorang syekh. Tidak bisa kita demikian, ya, karena seperti ini. Al-haq la yu'rafu birrijal, ya. kita bisa mengetahui siapa-siapa membawa kebenaran tersebut, akan tapi kita tidak boleh menjadikan kebenaran tersebut hanya berada pada satu orang saja. Artinya semua yang keluar darinya pasti kebenaran, dan tidak boleh ada orang lain memiliki pendapat yang lain. Tidak bisa demikian ya, pada orang-orang yang bukan maksum, karena mereka bukan maksum, bukan seperti Rasulullah SAW yang pasti benar ya, bukan seperti Rasulullah SAW yang mana fayantiqunil hawa in illa wahyu yuha, bukan seperti Rasulullah SAW yang mana tidak berbicara dengan hawa nafsu ya. Orang-orang yang kita anggap sebagai para guru juga merupakan orang-orang yang bisa, manusia yang bisa terjatuh pada kesalahan. Ya. Kita memuliakan mereka, kita mengambil ilmu dari mereka, kita menghormati serta mendengar pendapat mereka, tapi kita tidak membatasi kebenaran hanya pada mereka. Kita batasi kebenaran hanya pada orang-orang yang kita anggap seorang syekh. Ya, apalagi satu orang, dua orang, dan semisalnya. Allah Ta'ala alam, insyaAllah saya cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.